Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwati al-kiram, a'azani Allahu wa iyyakum, kita lanjutkan pelajaran kita, kajian kita, membaca kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai pada penjelasan beliau tentang penyebutan dalil akli, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lam yatrukna hamalan, mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, namun tanpa ada hikmah di balik penciptaan itu, membiarkan kita begitu saja hidup dan meninggal tanpa ada hisab. Itu adalah perkara yang mustahil, tidak sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dengarkan penjelasan beliau. Wa ammal aqlu, adapun dalil akli yang bisa dicerna oleh akal sehat, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita hidup sia-sia tanpa ada hikmah tertentu. Falianna wujuda hadhil bashariyah litahya thumma tatamatta kama tatamatta al-an'am thumma tamut ila ghairi ba'thin wala hisab amrun la yaliqu bihikmatillah bal huwa abathun mahad. Karena alasannya adanya kehidupan manusia ini, manusia yang diciptakan hidup di muka bumi ini untuk hidup, litahya thumma tatamatta, kemudian di muka bumi tersebut para manusia hidup dan menikmati berbagai rizki yang telah Allah berikan kepada mereka dari berbagai macam tanah, apa, hasil pertanian, ya, kemudian berbagai makanan dan minuman. Kemudian setelah itu mereka thumma tamut ila ghairi ba'thin, kemudian meninggal, setelah meninggalnya tidak ada, nantinya tidak akan dibangkitkan di hari kiamat, wala hisab, begitu juga tidak dihitung amalannya. Makanya seperti ini, ya, amrun la yaliqu bihikmatillah, ya, amrun la yaliqu bihikmatillahi azza wa jal. Ini adalah perkara yang tidak sesuai, tidak pantas bagi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa abathun mahab, ini adalah perkara yang sia-sia, ya, murni perkara yang sia-sia. Kalau seandainya manusia itu hanya hidup, ya, kemudian bernikmat-nikmat di muka bumi, setelah itu meninggal dan tidak ada hari kebangkitan serta tidak ada hari perhitungan amalan, ini adalah perkara yang sia-sia, ya, dan tidak sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah adalah Al-Hakim, ya, Al-Hakim. Wala yumkin ayyakhluqallahu hadhil khaliqah wa yursil ilaiha ar-rusul wa yubihu lana dima'al mu'aridin al-mukhalifin lirrusul alaihimus salatu wassalam thumma takunun natijatu la shay'. dan merupakan perkara yang tidak mungkin, ya, Allah menciptakan makhluk hidup, ya, seluruhnya, terkhusus manusia dan jin yang dibebankan kepada mereka syariat, wa yursil ilaiha ar-rusul, kemudian Allah mengutus para rasul kepada mereka, wa yubihu lana dima'al mu'aridin al-mukhalifin lir-rusul, kemudian Allah membolehkan, ya, darah orang-orang yang menyelisihi dan menentang dakwah Rasul, ya, orang-orang kufar, ya, dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah ada, ya, dihalalkan darahnya karena mereka menentang dakwah Rasul alaihissalatu wassalam, ya. Setelah ini semua, kemudian thumma takunun natijatu la syai, akan tapi tidak ada nantinya, ya, setelah meninggal kemudian sudah selesai perkaranya, tidak ada kebangkitan, tidak ada perhitungan amalan. Ini adalah perkara yang, ya, tidak mungkin. Hadza mustahilun ala hikmatillahi azza wa jalla. Ini adalah perkara yang mustahil, ya. Mustahil menurut hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah dalil akli yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, bahkan mengutus kepada kita para rasul, ya, alaihi salatu wassalam, bahkan mensyariatkan jihad untuk melawan, memerangi orang-orang yang menentang dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu, ya sudah selesai. Kalau meninggal tidak ada apa-apa. Kalau sudah meninggal, ya sudah selesai. Tidak ada kebangkitan, tidak ada perhitungan. Makanya adalah perkara yang sangat, ya, tidak bisa diterima akal dan bahkan mustahil menurut hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Matin al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi rahimahullahu ta'ala, bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala al-nar, wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Ayat dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 sampai ke-16. Kita akan baca syarahnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu bal arsala ilayna rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasulan, seorang rasul, ya, seorang rasul, ai annallaha azza wa jal arsala ilaina ma'syar hadhihi al-ummah ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rasulan yatlu alaina ayati rabbina ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا. Ya, maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seluruh umat manusia dan jin ini, ya, terkhusus kepada umat Muhammad alaihissalatu wassalam, seorang rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamuhu alaih, yang mana rasul tersebut yatslu alaina ayati rabbina, membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkina, dan membersihkan jiwa-jiwa kita, wa yuallimuna alkitab, wa yu'allimuna al-kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-kitab dan hikmah. sebagaimana Allah telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kita. Maka dengan diutusnya para rasul alaihissalatu wassalam, lengkaplah nikmat yang telah Allah berikan kepada makhluk ini. Yang pertama adalah nikmat al-khalq, nikmat penciptaan. Kemudian disusul dengan nikmat ar-rizq, nikmat Allah melimpahkan rizki kepada kita semua. Kemudian disusul dengan nikmat yang dengannya Allah membantu kita untuk merealisasikan hikmah diciptakannya manusia dan jin. Yang tidak lain, manusia dan jin diciptakan liya'budun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aili wahidun, yaitu untuk mentauhidkanku dari tiga jenis tauhid. Dengan tiga jenis tauhid. Dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, sesuai dengan tata cara yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali melalui perantaraan para rasul. Maka dengan diutusnya rasul, para rasul alaihissalatu wassalam, maka lengkaplah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ar-rasul, sedikit faidah lugawiyah, ar-rasul maknanya adalah alladhi bu'itha birisalatin. Alladhi bu'itha birisalatin, atau man bu'itha birisalatin. Dan wazan fa'ul, rasul, wazannya adalah fa'ul, bermakna muf'al. Maknanya adalah muf'al. Wazan fa'ul di sini rasul, maknanya adalah muf'al, ay mursal, orang yang diutus. Ini makna rasul di dalam lughah. Adapun di dalam istilah syar'i, yang disebut dengan rasul adalah rajulun min bani Adam auhallahu ilaihi bisyar'in wa amarahu bitablighihi. Seorang pria, jadi rasul seluruhnya dari kalangan rijal, pria. Tidak ada rasul dari kalangan wanita. Maka jika ada di zaman-zaman akhir ini ada wanita yang mengaku sebagai seorang rasul, maka dia adalah kadzab, seorang pendusta. Di dalam syariat, rasul maknanya adalah rajulun min bani Adam, seorang pria dari kalangan bani Adam, anak Adam alaihissalam. Jadi tidak ada rasul dari kalangan jin, semua rasul dari keturunan Adam alaihissalam. Auhallahu ilaihi, yang Allah wahyukan kepadanya, bisyar'in, dengan membawa syariat. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, menyampaikan syariat dan risalah tersebut. Ini adalah makna rasul di dalam istilah, di dalam syariat. Dan tugas rasul sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, setidaknya di sana ada tiga atau empat. Empat tugas diutusnya para rasul alaihissalatu wassalam. Yang pertama, dan semuanya tercakup dalam firman Allah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam penggalan ucapan beliau ini, ketika beliau menyebutkan dalilnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Ya. Dari ayat ini kita bisa mengetahui ada empat setidaknya tugas para rasul. Yang pertama, annahu syahidun. Rasul tersebut sebagai syahid, sebagai saksi. Syahidun lil khalq wa syahidun alaihim. Menjadi saksi bagi para makhluk dan menjadi saksi atas mereka. Syahidun lahum bima amilu bihi min sunnatihi wa syar'illahi alladhi jaa bihi wa syahidun alaihim bima tarakuhu wa lam ya'malu bihi. Para rasul itu ya, terkhusus rasul kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah menjadi saksi bagi kita ya, saksi bagi kita, bagi umatnya, ketika mereka mau mengamalkan sunnah beliau dan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang beliau diutus dengannya ya, maka beliau akan menjadi saksi ya, yang membela kita kelak di hari kiamat. Akan tapi sebaliknya, beliau juga menjadi saksi yang memberatkan kita ketika kita tidak mau menjalankan sunnah beliau ya. Jauh, bahwasanya dia akan pergi itu waktunya, selang waktunya lebih jauh.